أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Kemarin kita sudah membaca alamat isim dan fi'il. Alamat fi'il kemarin membahas sin, saufa, sama ta'anis sakin. Sin sama saufa, apa bedanya Abu Asyari? Sin untuk waktu yang dekat dan saufa untuk fi'il mudhari untuk waktu yang jauh. Sedangkan tak taknis masuk pada fi'il apa? Umar. Sekarang kita masuk alamatu harfi, tanda huruf. Kalam kan terbagi isim, fi'il, huruf. Sekarang kita masuk pada tanda huruf. Qala al-mu'allif rahimah ta'ala wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Huruf ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi, apa-apa yang tidak bisa bersama dia dalilul ismi, tanda isim, wala dalilul fi'li dan tanda fi'il. Tanda isim dan tanda fi'il tidak bisa dimasukkan pada huruf. Paham ya? Jadi isim kemarin tandanya ada 4, fi'il ada 4. Nah, tanda isim dan tanda fi'il ini tidak bisa dimasukkan pada huruf. Sehingga huruf ini tidak sama dengan isim dan tidak sama dengan fi'il. Aku lu qala syarih hafizahullah ta'ala yutamayyizu al-harfu an akhwahi al-ismi wal fi'li. Huruf terbedakan dari dua saudaranya, yaitu isim dan fi'il. Bi anna alamatahu, bahwasanya tanda untuk huruf adamu kubuli alamatil ismi wala alamatil fi'li as-sabiqati. Tanda huruf adalah adamu, tidak kubuli menerima alamatil ismi, tanda-tanda isim, wala alamatil fi'li, dan tidak menerima tanda-tanda fi'il yang telah lewat. Jadi tanda isim dan fi'il tidak bisa masuk pada huruf. Nahmu, contoh huruf adalah hal, fi, sama lam. Ini hanya sekedar contoh. Contoh huruf, hal artinya apakah, fi di dalam, lam belum. Fahadil ahrufu wa nahmuha, huruf-huruf ini dan semisal ini, la takbalu alamatil ismi, tidak menerima tanda-tanda isim, wala alamatil fi'li, dan tidak pula menerima tanda-tanda fi'il. Fala yuqal fil awal masalan min hal, maka tidak bisa dikatakan pada yang pertama contohnya, yaitu pada hal. Contoh yang pertama yaitu hal. Hal ini tidak bisa dimasuki tanda isim. Contoh tanda isim apa? Dimasuk harfu jar. Nah, hal ini tidak bisa ditambah harfu jar. Contoh min. Min hal tidak bisa. Dari apakah tidak bisa. Kalau bahasa Indonesia bisa ya. Dari apakah, untuk siapakah. Kalau bahasa Arab tidak bisa. Wala al hal, tidak pula ditambah al. Al hal tidak bisa. Wala qad hal, dan tidak pula tanda fi'il. Tanda fi'il contohnya qad. Qad tidak bisa masuk pada hal. Qad hal, sungguh apakah. Bisa enggak kalau bahasa Indonesia? Sungguh apakah. Enggak karuan kalimatnya. Wala saufa hal, dan tidak pula saufa hal, akan apakah. Falamma ra'ainahu la yaqbalu syai'an min alamatil ismi wala syai'an min alamatil fi'li. Falamma, ketika ra'ainahu, kita melihat dia, yaitu huruf, la yaqbalu syai'an, tidak bisa menerima sesuatu min alamatil ismi, dari tanda isim, wala syai'an min alamatil fi'li, dan tidak pula sesuatu dari tanda fi'il, arafna, maka kita ketahui annahu harfun, bahwasanya dia huruf. Jadi sesuatu tidak bisa menerima isim dan fi'il, tidak bisa menerima tanda isim dan tanda fi'il, sehingga kita katakan dia tanda huruf. Wa mislu fi wa lam, fi dan lam. Fa adamu qabuli kalimati alamati as-sabiqah, maka tidak bisa menerima kata-kata, kata yang tanda-tanda yang telah lewat, alamatun ala harfiyatia, itu suatu tanda bahasanya dia ada huruf. Jadi tidak bisa menerima tanda-tanda yang telah lewat, yaitu tanda-tanda isim dan huruf, ini adalah satu tanda bahwasannya dia adalah huruf. Waqauluna, dan ucapan kita nahwu hal fi walam, ucapan kita contohnya yaitu hal fi dan lam. Kenapa mu'alif mencontohkan ini, hal sama fi sama lam? Isyaratun ila annal hurufa ala salasati aksamin, ini ada isyarat ila annal hurufa, bahwasanya huruf ala salasati aksam, huruf itu terbagi menjadi tiga macam. Jadi huruf juga terbagi menjadi tiga macam. Qismun mukhtasun bil asma'i, pembagian pertama khusus untuk isim, ka huruful jarri, seperti huruf jar, min ila an ala, ini maksudnya pada isim, wa al dan al, wa ghairuhuma dan semisal keduanya. Yang kedua, wa qismun mukhtasun bil af'al, pembagian yang lain, macam yang lain, khusus untuk fi'il, seperti kal jawazim, seperti apa, perangkat-perangkat penjazm yang merubah jazm, harokat aslinya apa, sukun, yang penjazm seperti apa, lam, lam ini menjazmkan, masuk, misalkan kata yakulu dimasuki lam menjadi lam yakul, lamnya disukun, ini alat-alat penjazm, perangkat penjazm. Waqad wa ghairuhuma, dan selain keduanya. Yang ketiga, wa qismun musyarakun bainahuma, dan yang ketiga, pembagian ketiga ini bisa bersekutu antara keduanya, saling bekerja sama, bisa masuk isim, bisa masuk fi'il, seperti hal sama la an-nafiyah, hal dan la an-nafiyah, la untuk meniadakan, kan ada la nafiyah, ada la nahiyah. Kalau la nafiyah ini bisa masuk isim dan fi'il, beda dengan la an-nahiyah, la, la, la untuk melarang, la untuk melarang ini maksudnya pada fi'il, sehingga di sini contohkan hal sama la an-nafiyah wa ghairuhuma, dan selain keduanya. Takulu, contoh kalau hal bisa masuk pada fi'il dan bisa pula masuk pada isim, hal ja'a zaidun, apakah zaid telah datang, hal setelahnya apa, fi'il ja'a, jadi hal bisa masuk pada fi'il, hal ja'a zaidun, apakah zaid telah datang. Contoh lain, yang lain, hal masuk pada isim, hal zaidun qa'imun, zaidun ini isim, hal masuk pada isim, hal zaidun qa'imun, apakah Z berdiri. Ini pembahasan huruf hanya sekilas ini aja. Ada yang perlu ditanyakan? Intinya huruf tidak sama dengan isim dan fi'il. Tandanya tidak sama dengan tanda isim dan tanda fi'il. Kalau tidak ada, kita lanjutkan babul i'rab wal bina'i. Bab al-i'rab wal bina'i. Apa i'rab? Apa itu bina? Qala al-mu'allif rahimahullah, babul i'rabi, bab al-i'rab. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalim. I'rab adalah perubahan awakhiril kalim, akhir-akhir dari suatu kata. Jadi perubahan yaitu harokat, harokat asalnya dhamma berubah jadi fathah, berubah di kasrah, itu perubahan. Perubahan dari dhamma fathah kasrah itu perubahan, perubahan di akhir kata. Misalkan Muhammadun jadi Muhammadan, jadi Muhammadin. Nah, taan akhir harokat pada dal, dalnya kan harokatnya ada dhamma fathah kasrah. Perubahan dari seperti itu disebut al-i'rab. Kenapa bisa berubah? Lihtilafil awamili, karena perbedaan amil. Amil itu penyebab. Penyebab dia kok bisa dhamma? Kenapa dia bisa jadi fathah? Kenapa dia jadi kasrah? Itu penyebabnya beda-beda. Ada khilaf yang masuk alaiha pada kata tersebut. Lafdon, baik secara lafad atau takdiron, atau secara takdir. Ini contohnya, misalkan kata Muhammadun, Muhammadun, Muhammadun, kita tambah fi'il ja'a, ja'a Muhammadun, ja'a Muhammadun, Muhammad telah datang. Ja'a fi'il, Muhammad pelaku, fa'il. Sehingga kalau fa'il di dhamma, ja'a Muhammadun, pelaku dia di dhamma. Ja'a Muhammadun, Muhammad datang. Kalau ja'a ini kita ganti, ini kan karena perbedaan penyebab yang masuk. Yang penyebab Muhammadun jadi dhamma karena ada ja'a. Ja'a ini kita ganti dengan fi'il yang lain. Jadi kita ganti misalkan ro'a itu. Ro'a itu apa artinya? Aku melihat. Ro'a itu Muhammadan. Yang pertama tadi apa? Ja'a Muhammadun. Yang kedua, ro'a itu Muhammadan. Tadi yang pertama Muhammadun, ada dhamma. Yang kedua Muhammadan. Kok beda? Karena depannya beda. Amilnya, penyebabnya beda. Nah, ini perubahan dari dhamma jadi fathah, ini namanya i'rab. Jadi harokat, harokat berubah-ubah dari dhamma ke fathah, itu namanya i'rab, perubahan akhir kata. Jadi nah, yang dinamakan i'rab itu harokatnya ya, perubahan harokatnya dari dhamma dari fathah. Begitu pula nanti bisa kasrah. Misalkan ro'a itunya diganti yang lain. Sekarang kita baca syarahnya. Aqulu al-i'rabu wal bina'u huma asasu ilmin nahwi. I'rab dan bina' keduanya adalah pondasi atau dasar ilmu nahwu. Jadi kita bisa mengetahui perubahan akhir kata bisa. Ini apakah dhamma, apakah fathah, apakah kasrah. Ini dasar ilmu. It alaihima yaduru hukmun akhar. Kullu kalimatin. Di mana di atas keduanya, baik i'rab atau bina, yaduru hukmun akhar, akan berkisar hukum-hukum yang lain dari masing-masing kata. Jadi masing-masing kata, setiap kata itu berputar-putar pada itu saja. Jadi setiap kata setiap kalimat baik apa isim atau fi'il itu apa sekitar, yaitu perubahan harakat baik dhammah, fathah, kasrah atau sukun, seperti itu. Wal musannifu penulis rahimahullah dzakara al i'raba, menyebutkan i'rab, walam yadkur al bina'a, dan tidak menyebutkan al bina'a. Wa nahnu bi'aunillah, dan kita dengan pertolongan Allah, sanadkuruhu ba'dal i'rab, kita akan menyebutkan setelah i'rab. Jadi penulis ini di sini hanya menyebutkan babul i'rab, enggak ada babul bina. Sebenarnya utuh, tapi di sini hanya sekedar babul i'rab. Tapi nanti yang menjelaskan, ulama yang menjelaskan ini akan menyebutkan tentang bina. Ya, sekarang pembahasan lanjutnya, famal i'rabu, adamun i'rab, fawa bikasril hamzah, hamzahnya dikasrah, i'rabu, al i'rabu, wa yati lughatan lima'anin katsirah, al i'rab itu secara bahasa maknanya banyak. Kata i'rab ini sebenarnya kalau kita perhatikan nanti malah tambah bingung ya. Intinya dari awal apa, dari ucapan mu'alif ini sebenarnya sudah kelihatan gamblang, tapi ini secara bahasa dulu, nanti secara istilah. Secara bahasa ada banyak makna, contoh minha diantaranya al-idhar wal-bayan, penjelasan, idhar penjelasan, wal-bayan juga penjelasan. Nak takulu, kamu katakan a'rabtu amma fi nafsi, a'rabtu amma fi nafsi, maksudnya apa? Ida adhartu wabayan tahu, jika a'rabtu amma fi nafsi artinya apa? Aku menjelaskan apa yang ada pada diriku. Ida adhartu wabayan tahu, jika kamu nampakkan isi hatimu dan kamu menjelaskan isi hatimu, mengatakan kata-katanya apa? A'rabtu amma fi nafsi, artinya aku tampakkan, aku jelaskan apa yang ada dalam hatiku. Ini kata bahasa, secara bahasa i'rab artinya menampakkan atau menjelaskan. Wamina atasin, diantaranya pula makna i'rab yaitu atasin, pembagusan. Nahwu a'rabtu syai'a ai hassantuhu, a'rabtu syai'a artinya apa? Hassantuhu, aku memperbagus sesuatu tersebut. Ini kalau secara bahasa. Wasilahan kama dakrahu al-musannif, kalau secara istilah sesuai yang disebutkan oleh penulis di sini. I'rab adalah perubahan akhir kata karena perbedaan penyebab yang masuk pada dia. Secara, baik secara lafaz, secara yang nampak atau takdir. Wal murad bitaghyiri awakhiril kalim, yang dimaksud dengan perubahan akhir kata, taghyiru awa ahwali awakhiriha la taghyirul akhir nafsihi. Ini yang perlu diperhatikan, perubahan keadaan akhirnya. Tadi disebutkan apa? Harokatnya, harokatnya yang berubah. La taghyiru al akhir nafsihi, bukan perubahan akhir dari kata tersebut. Maksudnya apa? Muhammadun tadi kan berubahnya harokatnya Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin, bukan yang berubah harokat dalnya. Muhammadun jadi Muhammaron, Muhammazin, dal tetap dal akhirnya, yang berubah hanya harokatnya, keadaannya. Fa'innau la yataghayyar, karena pada satu kata tersebut tidak berubah huruf-hurufnya, yang berubah hanya harakatnya. Wa makna taghyir ahwali al-akhiriyya, makna perubahan keadaan akhir-akhirnya, tahawwuluha minar raf'i masalan ilan nasbi wa minan nasbi ilal jarri. Ini perubahan keadaan akhir, maksudnya apa? Perubahan dari rafa, contohnya ilan nasab jadi nasab, dhamma jadi fathah, wa minan nasab ilal jarri, dari fathah jadi kasrah. Wa sababu hadha at-taghyiri wa ikhtilafu al-awamili ad-dakhilati 'alayha min amilin yaqtadi ar-raf'a ila amilin yaqtadi an-nasba. Sebab ada taghyir, perubahan ini sebabnya apa? Wa ikhtilaful awamil ad-dakhilah, perbedaan penyebab yang masuk padanya. Min amilin, dari satu sebab penyebab, yak tadi rofa yang bisa mengharuskan dia itu marfu, seperti tadi ja'a Muhammadun, Muhammadun dia domah karena ada ja'a, sehingga karena ada ja'a sehingga Muhammadun di domah. Ila amilin yak tadi nasbi, yak tadi nasba berubah ke amil yang menyebabkan nasab, ja'a diganti ra'aitu, ra'aitu Muhammadan. Jadi fathah dalnya. Ila amilnya tadi al-jarro, bisa berubah ke amil yang menyebabkan jar. Ka zaidun masalan, seperti kata zaid. Fa'innau qabla dukhulil awamil ismun mauqufun laisa mu'raban wala mabniyan wala marfu'an wala ghairu. Contohnya kata Zaid. Fa'innahu, karena kata Zaid ini qabla dukhulil awamil, sebelum adanya, sebelum masuknya amil-amil, dia itu isim mauquf, isim yang apa, berhenti. Masuknya mauquf apa? Laisa mu'rab, dia tidak berubah harokat. Wala maniyan, dan tidak pula apa, mabni. Wala marfu'an, dan tidak dia marfu'. Wala ghairu, dan tidak pula yang lainnya. Zaid ini enggak jelas, ini masih dhamma atau fathah kasrah. Fa idza dakhala 'alai amilun yang tadi raf'au kana marfu'an. Jika masuk padanya penyebab yang menyebabkan rafa marfu kana marfu'an, maka dia marfu. Nau ja'a Zaidun. Nah, karena ada ja'a Zaidun, Zaidunnya di marfu. Zaid fa'ilun marfu. Zaid karena pelaku, pelaku itu di marfu, di rofa. Bi ja'a, marfu'nya karena ada ja'a. Jadi Zaid ini dia di domah karena ada ja'a. Fa'in dakhala alai amilun akhar yak tadi nasbau taghayyara halu akhiri minar rafi ilan nasbi. Fa'in, jika dakhala alaih, masuk pada kata Zaid amilun akhar, satu penyebab yang lain. Yak tadi nasbau, penyebab tadi menyebabkan nasab. Taghayyara halu akhiri, maka berubah keadaan akhirnya. Minar rafi ilan nasbi, dari marfu ke nasab. Nahwu ra'aitu Zaidan, asalnya tadi ja'a Zaidun, ja'a diganti menjadi ra'aitu, maka zaid berubah, ra'aitu Zaidan jadi mansub. Zaidan maf'ulun bih mansubun, zaid ini dia sebagai maf'ul bih atau objek, mansubun dia dinasab bi ra'aitu karena ada ra'aitu. Fa'in dakhala 'alai amilun akhar yang tadi jarrahu, jika masuk padanya satu amil yang lain yang menyebabkan dia harus majrur, taghayyara halu akhiri, maka berubah keadaan akhirnya. Minan nasbi ilal jari, dari nasab ke jadi majrur. Namu marortu bi zaidin, ra'aitunya diganti marortu, marortu bi zaidin, dinnya dalnya kasrah. Zaid majrurun bil ba, zaid ini majrur karena adanya ba, zaid dikasrah karena adanya harfu jar ba. Fa anta taro, maka engkau akan melihat anna akhira zaid wa wadal lam yataghayyar. Nih, bahwasanya akhir dari kata zaid yaitu dal dan za ya dal. Dalnya tidak berubah. Wa inna ma taghayyara ahalu akhiri minar rafi lan naswi ila sarri. Sesungguhnya yang berubah keadaan akhir dari marfu menjadi mansub jadi majrur. Fahada tayyiru wal i'rabu. Maka perubahan ini dinamakan i'rab. Wa hadhil harakatu as-salasu al-mawjudatu fi akhiri zaid hiya alamatun alaihi. Tanda, tiga tanda yang berada di akhir zaid, kata zaid, tiga harokat ini yang berada di akhir kata zaid daripada dal, dhammah, fathah, kasrah, harokat ini ya alamatun alaih, inilah tanda i'rab. Hada fil ismi, ini contoh pada isim. Gimana? Masih lanjut apa bingung? Tambah penjelasan segini. Iya, kasih apa intinya? Intinya yaitu tadi i'rab itu perubahan harokat akhir suatu kata. Udah gitu. Jadi, dari kata tadi zaidun tandoma diganti berubah dari zaidan di fathah, berubah dari kasrah zaidin, itu perubahan akhir suatu kata karena ada depannya beda-beda. Ja'a, ra'aitu, marartu, itu jadi perubahan di akhir kata karena ada depannya beda, jadi ya berubah. Ada rumusnya, misalnya kan ja'a Muhammadun kok ya ra'aitu Muhammadan itu kok kok jadi dan kok dun itu. Nah, itu nanti itu nganu apa pelajaran ya masih nahwu ini, nanti ada pembahasan fa'il ini marfu'at al asma, kenapa isim itu di marfu di dhamma, itu diantaranya fa'il, namanya pelaku atau subjek. Bahasa Indonesia kita ada subjek, predikat, objek. Subjek ini bahasa Arabnya fa'il, pelaku. Predikat itu pekerjaan, bahasa Arabnya fi'il. Objek bahasa Arabnya maf'ulun bi. Ini subjek, predikat, objek. Misalkan apa? Kalau bahasa Indonesia, saya memasak sayur. Saya apa? Subjek. Memasak predikat. Sayur objek. Saya ini dalam bahasa Arab fa'il, pelaku. Subjek. Memasak predikat pekerjaan, fi'il. Sayur objek, maf'ulun bi. Nah, namanya fa'il, pelaku, dia mesti seringnya marfu. Ini pelaku dia marfu. Tanda marfu asalnya apa? Dhamma. Dan ada tanda-tanda ada apa harakat yang lain. Asalnya kan dhamma. Nanti kalau dia jamak mudzakkar salim bukan dhamma tapi wawu. Al-muslimun. Muslimun ini kan enggak ada dhamma di situ. Al-muslimuna. Belakangnya non, nonnya di fathah. Tandanya mana enggak ada dhamma. Cuman tanda marfu'nya itu apa? Wawu. Makanya marfu' tanda aslinya waw, dhamma, tapi bisa digantikan yang lain. Nanti dijelaskan pada bab selanjutnya insyaallah. Jadi ini kalau zaidun ini karena sebagai fa'il, fa'il dia marfu'. Sedangkan yang kedua, ra'aitu zaidan dia di fathah karena dia sebagai maf'ulun bi. Saya melihat, saya apa? Predik apa? Subjek, pelaku, pelakunya saya. Melihat predikat, zaid objek. Nah, Nah, sedangkan objek dia maf'ulun bi di fathah. Mantap. Masih bingung? Ya. Jadi kalau itu ya kan maksudnya ana belum belajar di sini. Iya. Betul. Penjelasan, nah kalau bab ini untuk khusus terkhusus bab ini, yang penting ini intinya ini. Iya. Perbedaan awamil itu kan? Ya, perbedaan di akhir harakat, harakat akhirnya perbedaannya bisa berubah karena depannya juga berubah gitu. Mungkin sampai sini ya, nanti malah jelimet ini untuk isim nanti ada fi'il nanti secara lafaz, secara takdir tambah mumet insyaallah dikit-dikit, yang penting paham dulu. Wa ta'ala a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika. Assalamualaikum.